Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-77 sampai 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi. Milik Allah perkara yang gaib, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma amru saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah urusan hari kiamat kecuali seperti sekejap mata melihat atau lebih dekat lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kalian tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian mau bersyukur. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Lillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ai wa ta'ala al munfaridu bi ghaibis samawati wal ardi wala فَلَا يَعْلَمُ الْخَفَايَا وَالْبَوَاتِنَ وَالْأَسْرَارَ إِلَّا هُوَ وَمِنْ ذَلِكَ عِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى تَأْتِي إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا جَاءَتْ وَتَجَلَّتْ lam takun illa kalamhil basari aw huwa aqrab min dhalika fayaqumun nasu min kuburihim ila yaumi ba'thihim wa nushurihim wa tafutul furasu liman yuridul imhala innallaha ala kulli syai'in qadir. Fala yastaribu ala kudratihi asyamilah ihya'uhu lil mauta. Artinya, Allah Ta'ala satu-satunya yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang samar, perkara-perkara batin dan yang tersembunyi kecuali Dia. Di antara perkara itu adalah ilmu tentang kapan hari kiamat terjadi. Maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kiamat telah tiba dan telah nampak, maka tidaklah terjadi kecuali hanya seperti sekejap mata atau lebih dekat lagi dari itu. Manusia bangkit dari kubur menuju hari kebangkitan mereka dan dikumpulkannya mereka. Sudah terlewat kesempatan-kesempatan bagi yang ingin menunda-nunda pekerjaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak dianggap aneh bagi kekuasaan Allah yang menyeluruh sekedar menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ay wa al-munfaridu bihadhin ni'am haythu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa la taqdiruna 'ala syai'in thumma innahu ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah khassa hadhihi al-a'dha'a ath-thalatha li syarafiha wa fadliha wa li annaha miftahun li kulli ilmin. Fala wasla lil abdi atau fala wasala lil abdi ilmun illa min akhati hadhihi al-abwab ath-thalatha wa illa fasairul a'dha'i wal quwa adh-dhahira wal batina walladhi a'tahum iyyahu aw iyyaha wa ja'ala yanmiha fihim shay'an fa shay'an ila ayasila kullu ahadin ila al-halati al-la'iqati bih wa dhalika li ajli ayashkurullaha bi-istikmali ma'atahum min hadhil jawarihi fi ta'atillahi faman ista'malaha fi ghairi dhalika kanat hujjatan alaih wa qabilan ni'mah bi aqtahil muqabalah. Artinya hanya Allah lah yang mampu memberi nikmat-nikmat ini. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kalian tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian setelah itu Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Allah khususkan 3 anggota badan ini karena itu merupakan anggota badan yang paling mulia dan paling utama. Di samping itu, 3 anggota badan itu merupakan kunci setiap ilmu pengetahuan. Maka tidaklah ilmu itu sampai pada hamba kecuali dari salah satu 3 pintu ini. Jika bukan demikian maksudnya, maka semua anggota badan, semua kekuatan manusia, baik yang zahir maupun yang batin, Allah lah yang memberikan itu untuk mereka. Allah jadikan semuanya itu berkembang pada diri manusia sedikit demi sedikit sampai pada tingkat mereka mencapai suatu keadaan yang sangat layak untuk melakukan apapun. Hal itu bertujuan agar manusia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Maka barang siapa yang menggunakannya untuk selain ketaatan, maka kenikmatan itu akan menjadi hujjah yang mencelakainya. Dan dia termasuk orang yang membalas nikmat dengan balasan yang terjelek. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ikhwan fillah a'azakumullah, setelah kita membaca dua ayat dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-77 hingga 78, dan juga membaca penjelasan dari Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Fiha fawaid. Al-faidatul ula qawluhu ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ardi fihi dalilun ala annal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah wahdah. Fihi dalilun ala annal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah wahdah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ghaibus samawati wal ardi. Milik Allah perkara yang ghaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa perkara ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala Ibnu As-Sa'ib rahimahullah, al-muradu bil-ghaibi hahuna qiyamus sa'ah. Al-muradu bil-ghaibi hahuna qiyamus sa'ah. Nah, berkata Ibnu As-Sa'ib rahimahullah bahwa yang dimaksud perkara ghaib yang Allah sembunyikan dari makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Termasuk perkara ghaib yang tidak Allah tampakkan bagi penduduk langit dan bagi penduduk bumi. Barakallahu fikum. Jadi sangat dusta jika ada makhluk yang memastikan kapan terjadinya hari kiamat itu. Baik. Al-faidatu as-sadisa. Qauluhu ta'ala wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Qala asy-syaikh as-sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri, fa idza ja'at wa tajallat lam takun illa kalamhil basari aw huwa aqrabu min dhalik. Berkata Ibnu Al-Jauzi, berkata As-Sajjar Muta'ala dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa ma amrsa'a illa kalamhil basar ahu akrab. Ketika hari kiamat telah datang dan nampak, maka tidak ada terjadi kecuali sekejap mata atau lebih dekat lagi dari itu. Wa qala Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, wal makna innal qiyamata fi sur'ati qiyamiha, innal qiyamata fi sur'ati qiyamiha wa ba'thil khalaiqi kalam hil aini. Innal qiyamah fi sur'ati qiyamiha wa ba'thil khala'iqi kalam hil aini. Lianna Allah Ta'ala yakul kun fayakun. Lianna Allah Ta'ala yakul kun fayakun. Aw huwa aqrab. Qala muqatil bal huwa asra. Qala muqatil bal huwa asra. Berkata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, makna ayat ini yakni wa ma amsa'a illa kalam khil basar ahu akrat, sungguh terjadinya hari kiamat itu sangat cepat, baik terjadinya maupun ketika membangkitkan makhluk dari kuburnya, hanya sekejap mata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kun fayakun, jadilah maka terjadi. Aw huwa aqrab, berkata muqatil bal huwa asra, bahkan bisa lebih cepat lagi. Nah di sini ada faedah nahwiyah, aw bimakna bal, aw yang mengandung arti bal. Aw huwa aqrab ay bal huwa asra. Nah, jadi bukan berarti terjadinya hari kiamat dengan waktu sekarang ini itu sudah sangat dekat seperti sekejap mata atau bakal lebih cepat lagi. Tidak. Tapi dimaksud ketika Allah sudah menetapkan hari kiamat terjadi, kemudian makhluk dibangkitkan dari kubur, itu prosesnya sangat cepat. Seperti kejapan mata atau bahkan lebih cepat. Nah, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, hanya berfirman kun, terjadilah, fayakun, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, oleh sebab itulah dalam ayat ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-fa'idatu Arabiyah. Nah, Qawlu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Qara'a Hamzatu immihatikum bikasril alifi wal mim. Qara'a Hamzatu immihatikum bikasril alifi wal mim. Wa qara'a al-Kisa'i immahatikum bi kasril alifi wa fathil mimi. Wal-baquna bidhammil alif wa fathil mim. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Hamzah membaca immihatikum. Hamzahnya atau alifnya di kasrah, mimnya di kasrah juga. Sedangkan Al-Kisai membaca immahatikum. Alif atau hamzahnya di kasrah, mimnya di fathah. Sedangkan ahli qira'ah yang lain, alifnya di dhammah dan mimnya di fathah. Seperti yang ada dalam mushaf, ya, ummahatikum. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Fihi dalilun ala anna al-insan ala anna al-asla fil insani al-jahlu. Fihi dalilun ala anna al-asla fil insani al-jahlu. Nah, di dalam firman Allah Ta'ala ini, yakni wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Menunjukkan dalil bahwa hukum asal manusia itu bodoh. Tak tahu apa-apa. Lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itulah di antara tujuan dalam menuntut ilmu ialah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Dengan belajar yang asalnya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Dan ketika kita tahu banyak hal, bisa memberitahu orang lain yang asalnya tidak tahu menjadi tahu juga seperti kita. Nah, sehingga kalau belajar niati seperti itu agar barokah ilmunya, ya, niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Karena jadi orang bodoh itu rendah di dunia wal akhirah. Di dunia juga menjadi orang yang rendah, di akhirat juga menjadi orang yang rendah. Nah, sebaliknya, orang yang berilmu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Baik. Al-fa'idatu as-sadisah. Faedah yang keenam, qauluhu ta'ala waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Khassa hadhihi al-a'dha'a ath-thalathata li sya'fiha wa fadliha. Wa li'annaha miftahun li kulli ilmin. Fala wasala lil-'abdi ilmun illa min ahati hadhil abwab ath-thalatha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian mau bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tiga anggota tubuh ini, yakni penglihatan, pendengaran dan hati, karena tiga anggota tersebut paling mulia dan paling utama dibandingkan anggota tubuh yang lain. Maka jagalah penglihatan, jagalah pendengaran, jagalah hati, agar anggota badan yang kita miliki ini tetap terjaga dan kita bisa memaksimalkan harkofikum. Dan juga tiga anggota badan ini merupakan kunci setiap ilmu pengetahuan. Nah, kalau orang itu bagus pendengarannya, bagus penglihatannya, bagus hatinya, kemudian dimaksimalkan untuk menuntut ilmu, maka hasilnya akan luar biasa. Beda kalau orang itu pendengarannya lemah atau bahkan tidak mendengar sekali. Ya, tidak mendengar sama sekali. Atau dia penglihatannya lemah atau bahkan enggak bisa melihat sama sekali. Atau hatinya kurang, atau hatinya tidak normal, yakni kurang akal, tidak normal, ya. maka tentu tidak bisa dipakai untuk mempelajari ilmu secara normal. Kalaulah ada orang yang tidak bisa melihat tapi menguasai berbagai macam disiplin ilmu, maka ketahuilah, dzalika fadlullahi yutihi mayasya. Berarti luar biasa. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kalau buta saja, seperti itu ilmunya yang luar biasa, bagaimana lagi seandainya orang itu bisa melihat, tambah hebat, luar biasa. Kan gitu ya? Nah, demikian. Baik. Apalagi kalau yang hilang itu akalnya, nah udah. Itu gak bisa diajar. Ya. Nah, orang gila diprivat oleh guru senior sekalipun, ya, itu gak sambung. Ya. Makanya jangan sampai hati kita hilang. Ya. Karena ini merupakan anggota badan yang terpenting. Baik. Jadi tiga itu yang harus diperhatikan baik-baik. Al-fa'idatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Wujubus syukri ala jami'in ni'ami. Wujubus syukri ala jami'in ni'ami. Wabil khassah. Wabil khassah. Ni'matus sam'i wal absari wal af'idah. Ini wajibnya kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khassah, khususnya nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Faman istakmalaha fi ghairi ta'atillah kanat hujjatan alaihi wa qabilan ni'mati bi akbahil muqabalati. Maka barang siapa yang menggunakan nikmat tersebut, khususnya tiga anggota badan tadi, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat itu akan menjadi hujjah yang akan mencelakai dirinya, dan dia dianggap sebagai hamba yang membalas kenikmatan Allah dengan balasan yang terjelek. Sudah dikasih nikmat yang banyak, yang bagus, balasannya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya qabilun nikmah bi akbahil muqabala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan untuk soal jawab insyaallah pada adzan isya. Barakallahu. Nah, tafadhol. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.